Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari Masjid Nabawi, mengucapkan kepada semua selamat menikmati hari-hari terakhir di bulan yang penuh berkah, yang belum tentu tahun depan kita masih hidup. Hari demi hari saat perpisahan dengan Ramadan ini kian dekat, padahal dosa kita semakin melimpah. Semoga semuanya menyadari bahwa jamuan ini akan segera berakhir. Jamuan yang tidak ada bandingannya ini akan segera berakhir, dan kita belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang. Semoga tidak ada yang menyia-nyiakan detik demi detik ini, dan semoga Allah menjadikan hari-hari yang tersisa ini semua dosa kita diampuni, aib-aib dihapus, takdir kita dirubah menjadi takdir terbaik yang mengantarkan husnul khotimah. Juga untuk orang tua kita dan anak-anak dan amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Selamat berjuang sahabat-sahabat. Tidak ada yang bertanggung jawab atas diri kita selain diri sendiri. Mohon maaf atas segala kelalaian, keburukan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.